ومن والاه ثم أما بعد خالدين أجل وزقنا الله تعالى جميعا. Kembali kita lanjutkan di kajian murid tasbita dari lamiat Syekh Islam Ibn Taimiyah. Sebuah karya tulis ilmiah dengan metode bait syair yang diakhiri dengan huruf lam milik Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beberapa hari terakhir yang kita kaji adalah bait syair yang ke-12, masih tentang peristiwa atau tragedi di hari kiamat atau alam akhirat. Secara berurutan boleh sebutkan kepada kita 4 pembahasan sekaligus, mulai dari melihat Rabb Tabaraka wa Ta'ala di padang mahsyar, disusul dengan mizan yakni timbangan, kemudian haud, setelah itu yang terakhir tentang surga dan neraka. 3 pertemuan terakhir yang kita ambil adalah tentang deskripsi akan neraka. Kemudian kita tutup dengan pembahasan berita akan orang-orang yang takut tentang neraka dari kalangan salaf. Dan setelah selesai dari kajian tentang deskripsi neraka, kita akan lanjutkan sebagai pelengkap dalam pembahasan kali ini. Kita akan berpindah tentang deskripsi tentang surga, sifat-sifat surga. Dari awal pembahasan telah kita sebutkan bahwa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka atau tujuan Allah menciptakan surga telah terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, anti jannati arhamu biki man asya wa anti nari fu'adzibu biki man asya wa likilaikum alayya miluha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara neraka dengan mengucapkan, Allah, engkau adalah surgaku, aku merahmati dengan perantara engkau siapa yang aku kehendaki. Engkau adalah nerakaku, aku menyiksa dengan perantara engkau siapa yang aku kehendaki. Neraka tempat siksaan, sebagaimana juga surga adalah tempat atau bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ikhwan al-kiram, akramani wa akramakumullahu ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh, karena dalam pembahasan sini juga akan kita lewati hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan di dalam surga, namun banyak sekali akan kita lewati tentang kenikmatan surga berupa makanan, penduduk surga, minuman dengan macam ragam dari penduduk surga. Kita akan sebutkan juga berkaitan dengan tempat-tempat tinggal yang juga bervariasi. Datang juga 6 tentang kenikmatan dalam surga seperti istri-istri. Semuanya insyaAllah ta'ala kita akan 6 sebutkan. Pada pertemuan pertama kita tentang deskripsi surga, kita akan memulai dengan penyebutan secara global akan kenikmatan di dalam surga, sekilas tentang isi surga. Dan kita kemudian dengan mengambil dari 2 potongan ayat dari surat berbeda dari Al-Qur'an Al-Karim. Pertama-tama bahwasanya kita akan menyimak keterangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan tentang surga kepada bapak kita Adam alaihi salam. Keterangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang surga kepada bapak kita yakni Nabi Adam alaihi salam datang dalam surat Toha 3 ayat, dimulai dari ayat yang ke-117, 18, 117, 118 dan 119. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qulna ya Adam, inna hada aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ayat pertama kita artikan, kata Allah, kami katakan, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh engkau, ya Iblis alaihi lanatullah. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. wanti-wanti dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena mengakibatkan dia bisa mengeluarkan kalian berdua dari surga. Setelah itu dua ayat setelahnya Allah menerangkan tentang kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan untuk jangan sampai dikeluarkan oleh iblis dari dalam surga, karena di surga terdapat kenikmatan yang tidak ada di tempat lainnya. Di antaranya adalah kata Allah, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Innalaka, sesungguhnya engkau yang di dalam surga, alla, tidak akan taju'a fiha, tidak akan kelaparan di dalamnya, wa la ta'ra, tidak juga telanjang. Di antara kenikmatan dalam surga adalah berpakaian. Di antara kenikmatan dalam surga adalah makanan. Tidak kelaparan, tidak telanjang. Sedangkan di tempat lain, selain surga, bisa saja ada yang namanya kelaparan. Bisa juga yang terjadi ada yang namanya nam telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Engkau juga tidak akan kehausan atau dahaga. Engkau juga tidak akan tadha, dari kata duha, yang tidak akan tersengat dengan paparan sinar matahari. Yang itu semuanya bisa terjadi di tempat lain, namun di dalam surga hal-hal ini dinafikan. Tidak kelaparan, tidak telanjang, tidak dahaga, tidak juga nam terpapar teriknya panas matahari. Ini baru secara global keterangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kenikmatan di dalam surga. Datang pula dari ayat yang berbeda dari surat Ad-Dukhan, ayat yang ke-86. Sekilas Allah terangkan kepada kita tentang isi dari surga, atau sekilas akan dinamika kehidupan di dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yadukuna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Wa waqahum adzabal jahim. Kata Allah, di antara dinamika kehidupan di dalam surga adalah mereka tidak akan merasakan kematian kecuali kematian pertama. Perpindahan alam dari alam dunia ke alam akhirat ada kematian. Setelah sampai di alam akhirat tidak ada lagi kematian. Yang di surga kekal abadi selama-lamanya tidak ada kematian. Yang di neraka kekal abadi selama-lamanya tidak ada kematian. Jadi di dalam surga tidak ada kematian. Nah, tidak akan tersentuh dengan kematian, kecuali kematian yang pertama, perpindahan alam dari dunia ke akhirat. Wa waqahum adzabal jahim. Demikian juga Allah Tabaraka wa Ta'ala melindungi mereka dari siksaan jahim, salah satu nama surga, nama neraka. Jadi mereka tidak disiksa, tidak pula mati di dalam surga. Ikhwanil kiram, barakallahu fikum jami'an. Akan datang penyebutan tentang nikmat-nikmat surga, namun sebagai pembuka bahwa apa yang akan kita bacakan, baik itu dari Al-Quranul Karim atau dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dua sumber rujukan agama Islam, hanyalah berupa keterangan yang terbetik di dalam pikiran kita bahwasanya seperti itulah kenikmatan surga. Wa illa, jauh berbeda. Datang dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, ma fid dunya wa ma fil akhirah illal asma. Apa yang ada di kehidupan dunia serta apa yang ada di kehidupan akhirat, ya dari perbandingannya cuma sekedar sama nama, tapi hakikatnya berbeda. Akan datang penyebutannya secara terperinci. Bahwasanya nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada kita dalam Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita di dalam hadis tentang apa yang pernah kita lihat, dengar, saksikan, ketahui. Namun hakikatnya di kehidupan akhirat berbeda jauh. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "A'dattu li ibadiyal mu'minin ma la aynun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kata Abu Hurairah, "Faqra'u in syi'tum, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang beriman sesuatu yang belum pernah terlihat oleh pandangan mata, belum pernah terdengar oleh pendengaran telinga, belum juga pernah terbetik di dalam benak hati." Kemudian Abu Hurairah mengisyaratkan, silakan baca kalau mau berita tentang hal tersebut. Nah, ayat, potongan ayat dari surat As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsun, satu jiwa tidak pernah mengetahui. Ma ukhfiyat lahu min qurrati a'yun, apa yang Allah persiapkan, yang disembunyikan, dirahasiakan berupa penyejuk hati yang di dalam surga. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai bentuk ganjaran balasan bagi apa yang mereka telah perbuat. Deskripsi surga yang paling pertama adalah sebagaimana kita sebutkan tentang neraka memiliki nama-nama dan memiliki 7 nama. Kali ini kita pun akan 8 nama. Kali ini kita menyebutkan juga tentang nama-nama surga yang datang dalam Al-Qur'anul Karim. Nama-nama surga yang datang dalam Al-Qur'anul Karim terdapat 7 nama. Nah, neraka memiliki 8 pintu, sebagaimana surga memiliki 7 pintu. Nama surga tersebut yang paling pertama adalah Darussalam. Nama surga Darussalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yad'u ila Darussalam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim." Dar artinya alam, salam artinya keselamatan. Darussalam tempat tinggal atau negeri yang penuh dengan keselamatan. Tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada kekurangan, tidak ada kepayahan, tidak ada kesusahan. Sebagaimana juga berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril menyampaikan pesan dari Allah tabaraka wa taala untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan dari Allah. Kata malaikat Jibril, "Bashir Al-Khadijata bi baitin min qasab fil jannah la sakhaba fiha wa la nasab." Kata malaikat Jibril, sampaikan kepada Khadijah pesan dari Allah tabaraka wa taala. Berita gembira bagi dia, sebuah rumah di dalam surga berbentuk lingkaran kosong, tabu. La sakhaba fiha wa la nasab, di dalamnya tidak ada kebisingan, di dalamnya tidak ada kecapean, tidak ada rasa letih. Intinya keselamatan. Darussalam, negeri yang selamat. Nama lain dari surga juga adalah yang kedua, Darul Khuld. Darul Khuldi. Dari kata kholada, khuludun. Artinya kekal. Kekekalan. Sebagaimana dunia dikatakan dengan Darul Fana. Negeri yang sirna, binasa, hilang, punah. Sedangkan surga lawan daripada dunia. Darul Khulud, negeri yang abadi, kekal selama-lamanya. Darul Khulud jazaan bima kanu ya'malun. Berikutnya adalah nama surga yang lain, Darul Ma'wa. Atau nama, Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Al-Ma'wa tempat peristirahatan, tempat kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nah, jannatul ma'wa. Nama lain dari surga juga adalah Darun Na'im. Na'im dari kata nikmat, kenikmatan, isinya hanyalah kenikmatan. Isinya hanyalah kenikmatan. Makanan yang disajikan, makanan nikmat. Minuman yang disuguhkan, minuman nikmat. Tempat tinggal juga fasilitasnya nikmat. Istri-istri, pelayan-pelayan juga berisikan tentang kenikmatan. Darun Na'im, negeri yang berisikan tentang kenikmatan. Berikutnya adalah Darul Maqamah. Al-Maqamah. Nah, tempat ketenangan, tempat kenyamanan. Al-Maqamah. Nah, tempat mencari kehidupan yang mapan. Nama lain juga adalah Jannatu Adn. Jannatu Adn. Kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu min innalladzina amanu bil sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anhar. Yang berikutnya adalah darul muttaqin. Darul muttaqin, negeri orang-orang yang bertakwa. Dinisbahkan kepada penduduknya yang tinggal di dalam adalah kalangan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yakni Jannatul Firdaus. Dan inilah puncak paling tertinggi dari tempat di dalam surga. Karena datang dalam hadis bahwasanya surga memiliki 100 derajat. Derajat yang paling tinggi adalah 6 Firdaus. Datang hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Mu'ad bin Jabal bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah berkata, hadis yang panjang kita akan baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan wa shalla shalawat wa hajja al-baita illa kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, salat 5 waktu, haji di Baitullahil Haram, melainkan hak bagi Allah untuk mengampuni dia. Sudah merupakan keharusan bagi Allah untuk mengampuni dia ketika seorang hamba mengamalkan amalan-amalan yang disebutkan di depan. In hajara fi sabilillah aw makatha bi ardihi allati wulida biha. Baik itu dia berhijrah dari tempat tinggal dia yang asal muasalnya adalah tidak bisa menegakkan agama Allah, dia hijrah ke jalan Allah, atau dia tetap tinggal di negeri dia, tempat kelahiran dia. Titik sampai sini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal melanjutkan dari ucapan dia sendiri, kata Mu'ad, "Ala ukhbiru bihadan nas?" Nah, bolehkah aku memberitakan ini kepada orang lain? Kata Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawabnya, "Dari nas ya'malun. Fa inna fil jannati mi'ata darajah. Ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard." Wal firdausu a'la al-jannati wa awsatuha wa fawqa dhalika arshur rahman wa minha tufajjaru anharul jannah fa idza sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan mereka mengetahui sendiri nantinya. Kemudian kata lanjut beliau menerangkan tentang deskripsi dari surga, karena sesungguhnya surga memiliki 100 derajat. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang berikutnya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Nah, jarak antara satu derajat dengan derajat yang berikutnya, jaraknya sejauh langit dan bumi. Kata beliau, dan Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling di tengah, paling puncak. Ya, artinya 100 derajat yang penuh dengan kenikmatan adalah surga yang paling tinggi, dan itu adalah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 derajat. Dan di atas surga Firdaus adalah arsy-Nya Ar-Rahman. Jadi langsung berdampingan dengan Allah tabaraka wa taala. Surga Firdaus. Dan dari situlah terpancar sungai-sungai surga. Jadi sungai yang ada dalam surga, mata airnya berasal dari Firdaus, kemudian mengalir seluruhnya ke surga-surga yang tadi kita bacakan di 6 depan tentang apa namanya. Terakhir motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian meminta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus. Nah, ketika seorang meminta untuk dimasukkan ke dalam surga, jangan tanggung-tanggung, langsung minta yang Firdaus. Surga yang paling tertinggi di dalam derajat surga. Ikhwanil kiram, barakallahu fikum jami'an. Ini sekilas tentang nama-nama dari na'am surga. Kemudian kita akan bacakan satu hadis terakhir sebelum kita akhiri kajian kita malam hari ini. Deskripsi yang lainnya kita akan baca pada lain kesempatan. Tentang penduduk surga ketika masuk di dalamnya. Nah, penduduk surga ketika masuk di dalam surga tentang keadaan mereka. Datang hadis dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini keadaan penduduk surga ketika masuk di dalamnya. Kata beliau, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan bidon ji'adan mukahhilin abna thalathin wa thalathin ala khulki adam situ nadira'an fi ardi sab'in adra. Nah, kata Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan jurdan. Jurdan adalah wajah yang tidak memiliki bulu sama sekali. Tidak ada jenggot, tidak ada kumis. Ganteng. Murdan. Usia murdan adalah usia kanak-kanak. Usia masih terlihat segar. Bidon. Memiliki kulit yang berwarna putih. Mukahilin, wajah yang seakan bercelak, memiliki bentuk mata yang bagus, kemudian alis dan bulu mata yang hitam pekat. Abna salasin wa salasin, pada usia 33 tahun. Usia 33 tahun. Ala khulqi Adam, sebagaimana bentuk fisik Nabi Adam. Bagaimana bentuk fisiknya Nabi Adam? Situ nadiraan, 60 hasta. Kalau 1 meter 3 hasta. Nah, 1 meter dari jari jemari sampai kurang lebih begini, ada 3 hasta. Berarti kalau 60 hasta berarti 20 meter. Nah, tinggi Nabi Adam awal pertama kali diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala 20 meter. Dan itulah tinggi atau postur tubuh 6 penduduk surga. Fi ardi sab'in adra, lebarnya 7 hasta. Tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. 2 meter lebih lebar. Tingginya 20 meter. Nah, ini keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya sahih tentang keadaan penduduk surga ketika masuk ke dalam surga. Artinya seluruh penduduk surga yang masuk di dalamnya, yang meninggal dunia, baik ke dalam keadaan anak-anak, usia tua, jompo, masuk ke dalam surga seperti ini. Makanya datang dari seorang wanita tua renta ke dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusias sekali untuk masuk ke dalam surga. Makanya dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang nenek yang tua jompo datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk, agar aku bisa masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu sedikit bercanda dengan wanita tersebut, kata beliau, di dalam surga tidak ada nenek-nenek. Nah, nenek tersebut kasihan menangis tersedu-sedu. Nah, dalam benak dia berarti aku tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu memberikan berita baik kepada dia bahwasanya seandainya pun engkau masuk ke dalam surga, usia engkau 33 tahun. Bukan berarti engkau tidak masuk surga, hanya saja usia wanita, laki-laki, siapapun dia yang meninggal dan dia adalah cikal bakal penduduk surga, masuk ke dalam surga dengan usia 33 tahun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini pertemuan pertama kita berkaitan dengan deskripsi surga. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan sifat-sifat surga yang lainnya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.